Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita lanjutkan dars ke-49. Poin yang ke-6 as-sadis al-adadu min haitsu tadzkiri wa ta'nitsi. Adab dari sisi mudzakkar dan muannasnya. Hamzatu al-adadani wahidun au isnani, yaitu bilangan, dua bilangan, satu dan dua. Yuwafiqanil ma'dudu daiman min haitsu tadzkiri wa ta'nisi sawa'un akana mufradaini am murakkabaini am ma'tufan alaihima. Bilangan 1 dan 2 itu mencocoki, ya, ma'dudnya, terbilangnya dari sisi mudzakkar dan muannasnya sama saja, apakah dia lagi mufrad, maksudnya mufrad di sini lawannya murakkab, baik mufrad atau murakkab atau ma'tuf, ya, diatofkan kepada keduanya. Walil adadi wahidun, walil adadi wahidin lafzani wahuma. Untuk bilangan satu maka ada dua model, yaitu wahidun wa muannasuhu wahidatun wahidun wa muannas wa ahada, ya, wa ahadun wa muannasuhu ihda. Jadi ada wahidun muannasnya wahidatun, ada lafaz ahadun muannasnya ihda. Amal adadu isnani fa alfadhuhu, adapun bilangan dua maka lafaz-lafaznya yaitu isnani wa isnatani fi halati raf'i wa isnataini fi halati an-nasbi wal jarri, yaitu isnani isnatani posisi marfu, isnataini isnaini pada posisi nasab dan majrur. Jadi isnani atau isnataini itu ada hamzahnya, hamzahnya hamzah wasal. Jadi kalau di wasal dia enggak dibaca. Kemudian wa tuhzafun nunu idza kana al-adadu isnani murakkaban ma'al asyrati. Dihapus nunnya apabila bilangan duanya di murakkab tersusun bersama lafaz asyrah. Misal contohnya biqaryati madrasatun wahidatun. Di desa itu ada satu sekolah. Contoh yang lain ba'du syuhuri wahidun wa salasuna yauman. Sebagian bulan ada 31 hari. Contoh yang lain ra'a Yusufu ahada asyara kaukaban. Yusuf melihat 11 bintang. Contoh yang lain ta'allamtu bi ihda madarisi Tonton. Aku belajar di salah satu sekolah di kota Ponto. Kemudian li akhwani isnani wa ukhtani isnatani. Aku mempunyai dua saudara laki-laki dan dua saudara perempuan. Contoh yang lain Umaru ukhti umru, ya, afwan, ya, umru ukhti, ya, umur saudara perempuanku isnata asyrata sanatan, 12 tahun, wa umri tani wa isyruna sanatan, dan umurku 20 tahun. Contoh yang lain, ra'aitu snaini wa salasina taliban. Aku melihat 32 siswa. Al-ba'u al-adadu min salasatin ila tis'atin takunu ala aksil ma'dudi tadhkiran wa ta'nisan sawa'un akanat mufradatun am murakkabatun am ma'tufan. Akanat mufradatan am murakkabatan am ma'tufan alaiha. Bilangan 3 sampai 9 maka ini kebalikan dari sisi adat dan ma'dudnya, terbilang sama bilangannya dari sisi mudzakkar dan muannasnya. Sama saja apakah mufrad, murakkab atau yang diatofkan ke adat tersebut. Wa inda tahdidu naw'il ma'dudi yanzuru daiman ila mufradihi. Dan pemilihan jenis ma'dudnya apakah mudzakkar atau muannas itu ditinjau selalu ditinjau dari bentuk mufradnya. Jadi di bentuk mufradnya itu ya muannas atau mudzakkar, bukan dilihat ketika dalam bentuk jamaknya. Pemasalan ya, semisal ya, semisal lafaz ya 3 junaih ya, salah satu junaih junaihatin ya. Maka taktubu salah satu ya junaihatin haitsu inna mufradal ma'dudi mudzakkarun wa huwa junaihin. Kenapa dipilihnya salasah padahal di situ ada junaihat? Karena dilihat mufradnya, mufradnya itu junaihun, dia mudzakkar, maka harus dibalik salasatun. Contoh yang lain, mislu qara'tu arba'ata kutubin, aku membaca 4 buku. Bil manzili khamsu hujuratin, tempat tinggalku ada 5 kamar. Atau najaha salasata asyara taliban, 13 siswa lulus. Ya. I'tamadal qarara, ya. Contoh yang lain, i'tamadal qarara sab'un wa salasuna daulatan. 37 ya berpegang ya 37 negara ya berpegang dengan keputusan tersebut al-qarar. Nah, itu contoh-contoh bahwasanya berkebalikan antara ma'dud dan adatnya dari sisi mudzakkar dan muannasnya. Al-jim bagian saya al-adadu asyratin yakunu ala aksil ma'dudi idha kana mufradan wa min naw'il ma'dudi idha kana murakkaban. Bilangan 10 maka kebalikan dari terbilangnya apabila mufrad ya, dan apabila mufrad dan dari jenis ma'dud ya, dan termasuk dari jenis ma'dud jika ya bilangannya murakkab. Kita akan jelaskan ya. Wal aslu an yakuna harfu sini fil adadi asyrati maftuhan. Secara asal huruf sin pada lafaz ya asyrah ya asyratu ya asyratu atau asyaru asyra, ini secara asal sinnya itu fathah, jadi dibacanya asyara ya, bacanya asyara. Wa yujuzu taskini sini idatta salat bihit ta'u ya, dan boleh yang mensukunkan sinnya jika bersambung dengan tak ta'nis atau tak marbutoh. Jadi aslinya asyara, tapi kalau ada tak asyrata sinnya disukun. Hada wa kama sabaqa syarhuhu fil bindis sabiqi fa innal adada asyratu asyratin yakunu mu'raban idha kana mufradan wa yakunu daiman mabniyan alal fathi idha kana murakkaban. Dan hal ini ya, sudah dijelaskan sebagaimana penjelasannya telah lalu, bahwasannya bilangan 10 itu mu'rab kalau mufrad dan selalu mabni ya, dengan tanda fathah asyrata apabila murakkab yaitu bilangan belasan. Misalnya contohnya hadara asyratu rijalin, telah hadir 10 laki-laki. Contoh yang lain, qabaltu asyara sayyidatin, aku menemui 10 orang ya apa namanya tuan, apa nyonya ya, sayyidat karena perempuan. Kemudian contoh yang lain, makasna fil iskandariyati arba'ata asyara yauman wa khamsa asyara asyrata laylatan. aku tinggal atau kami tinggal di Iskandariyah 14 hari ya, 15 malam. Nah, ini mabni ya, mabni alal alal fathi. Ad-dalu, contoh yang lain, alfadul uqudi, bilangan lafaz-lafaz uqud puluhan ya. Min isrina ya, dari lafaz atau bilangan 20 ya, min isrin ila ya, ila tis'in. Dari lafaz 20 sampai 90. Walafdhu mi'ati wa walafdhu mi'ati wa alfin walafdhu mi'atin wa alfin wa mudha'afatihima la takhtalifu siyaguha ma'al ma'dudi mudhakkaran wa mu'annasan sawa'un akanat mufradatan aw ma'tufatan. Jadi bilangan puluhan, 100, 1000 atau kelipatannya itu tidak berlainan, tidak berbeda antara mudzakkar dan muannasnya. Ya, tidak berbeda dengan antara adad dengan ma'dudnya, bilangan dengan terbilangnya dari sisi mudzakkar dan muannasnya. Sama saja mau dalam keadaan mufrad atau murakkab atau dimaktufkan, ya. Sama saja, ya, mau dalam bentuk apapun. Misal contohnya di surat Al-A'raf ayat 142. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa wa'adna Musa 30 lailah. Dan kami telah menjanjikan kepada Musa 30 hari. Atau contoh yang lain, Al-musafiru minal qahirati ilal iskandariyati yaqta'u hawalai 220 kilometran. Musafir ya, kalau berjalan dari Kairo ke Iskandariyah, maka dia akan menempuh jarak sekitar 220 kilometer. Maka di sini ya, tidak berbeda ya bentuknya ya, ketika antara adat dan ma'dud dari sisi mudzakkar dan muannasnya. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.